bermimpi menjadi bintang yang bersinar di kegelapan. Ku coba berharap keajaiban sempurnakan mimpi-mimpiku. Mungkinkah mimpiku kan sempurna? Tetapi berharap keajaiban.